الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita langsung masuk di halaman 221. Kita akan membaca keterangan dari Al-Harith bin Muawiyah Al-Kindi. An Al-Harith bin Muawiyah Al-Kindi rahimahullah annahu rakiba ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fasa'alahu Umar ma uqaddimu ma aqdamuka aqdama ma aqdamaka, apa yang membuat kamu datang ke sini. Al-Harith bin Muawiyah Al-Kindi menceritakan beliau pernah melakukan perjalanan untuk mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Umar bertanya kepada beliau, apa yang membuat kamu datang ke sini? Qala li as'alaka an thalathi khilal. Aku ingin bertanya tentang tiga hal. Salah satunya, di sini tidak disebutkan lengkap, anil qasas. Saya ingin bertanya kepadamu dan minta izin untuk menyampaikan kisah. Fa innahum araduni 'alal qasas. Karena mereka memintaku untuk menyampaikan kisah. Seperti yang kemarin kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qasas salasa. Orang yang menyampaikan kisah ada tiga macam, amirun au ma'murun au mukhtal. Pertama amir, dan maknanya adalah hakim, pemerintah. Au ma'murun, bimakna ma'zunun, orang yang mendapatkan izin. Diperintahkan maksudnya dapat izin. Au mukhtal, atau orang yang tertipu, dan itu maksudnya adalah mura'in. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mukhtal maknanya adalah mura', orang yang riak. Riak dengan pamer kisah untuk menarik perhatian massa. Faqala, kemudian Umar mengatakan, ma syi'tu, keputusannya sesuai yang aku kehendaki. Qala, kata Al-Harith bin Muawiyah, innama aradtu innama aradtu an antahya ila qaulika. Kata Al-Harith, yang aku kehendaki sesuai dengan keputusanmu. Intaha ila, berarti berhenti sampai pada kondisi tertentu. Intaha ila qaulika, keputusan terakhir ada padamu. Qala akhsha alayka an taqussa fatartafi'u alayhim fi nafsik. Thumma taqussa fatartafi'u hatta yukhayyala ilaika annaka fawqahum bimanzilati suraya. Yang aku khawatirkan menimpa dirimu adalah ketika kamu menyampaikan kisah, lalu kamu merasa jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Kamu merasa dalam dirimu, kamu jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Kemudian kamu menyampaikan kisah lagi, lalu kamu merasa lebih tinggi dibandingkan mereka. Sampai dihayalkan pada dirimu, annaka fawqahum bimanzilatus suraya. Sampai kamu berhayal seolah-olah kamu lebih unggul dibandingkan mereka, sebagaimana layaknya bintang. Suraya. Fayada'ukallahu tahta aqdamihim yawmal qiyamati biqadari dhalika. Akhirnya Allah merendahkan dirimu besok di hari kiamat di bawah kaki mereka, biqadari dzalika, sejauh atau setingkat dengan kesombonganmu dan ujubmu ketika menyampaikan kisah. Ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian para sahabat dan para ulama salaf, para tabi'in, ketika mereka memberikan penilaian terhadap al-qusas, tukang kisah, bahwa orang yang menyampaikan agama tapi dengan jalan yang tidak benar bisa menyebabkan dia riak dan ujub ketika dia diperhatikan oleh banyak orang. Kemudian dengan riaknya itu Allah Subhanahu wa taala justru akan merendahkannya kelak di hari kiamat, lebih rendah dibandingkan orang yang berada di sekitarnya. Itu yang dimaksud pernyataan Umar, fayadaukallahu tahta aqdamihim yaumal qiyamati biqadri dzalika. Allah akan menghinakanmu, merendahkanmu di bawah mereka sesuai dengan tingkat ujubmu di depan mereka. Qala al-A'mash, Al-A'mash rahimahullah mengatakan, ikhtalafa ahlul basrati fil qasas, fa'atau Anas bin Malikin, fasa'aluhu, akana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqussu? Qala la. Penduduk Basrah, mereka berbeda pendapat tentang hukum menyampaikan kisah. Akhirnya mereka mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu mereka bertanya kepada beliau, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menyampaikan kisah? Qala, kata Anas, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang bercerita, berkisah. Namun yang dimaksud Anas di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk orang yang sering menyampaikan kisah. Sehingga pelajaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kepada penekanan memahamkan aturan, bukan berkisah. Qala Abdul Jabbar Al-Khawlani, دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW memasuki masjid. فإذا كعب بن عياض الأشعري يقص. Ternyata di dalam masjid ada Ka'ab bin Iyad Al-Ash'ari yang sedang menyampaikan kisah. Faqala, lalu sahabat ini bertanya, man hadha, siapa orang ini? Qalu Ka'ab yaqussu. Dia adalah Ka'ab bin Iyad sedang menyampaikan kisah. Qala, kata sahabat ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqussu illa amirun aw ma'murun aw muhtal. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menyampaikan kisah hanya ada tiga macam. Amirun, dia seorang pemimpin, pemerintah. Au ma'murun, atau yang sudah mendapatkan izin. Au mukhtal, atau orang yang riya. Fabalaqa dhalika Ka'ban. Ternyata ucapan ini sampai kepada Ka'ab. Fama ru'ya yaqussu ba'du. Setelah itu beliau tidak berani berkisah lagi. Sehingga ketika menyampaikan nasihat, tidak dengan bentuk kisah, tapi bentuk yang lain. Qala Uqbah bin Khurais rahimahullah, sami'tu Ibnu Umar wa ja'a rajulun qasun wa jalasa fi majlisihi. Aku mendengar sikapnya Ibnu Umar. Dan ketika itu datang seorang rajulun qas. Mana qas di sini? Tukang kisah. Karena seperti kemarin yang kita sampaikan bahwa khatib di masa silam ada dua. Ada alim, ada al-qas. Dan dua-duanya bisa menarik perhatian masyarakat. Waja'a rajulun qasun, ada orang tukang pemberi kisah. Wajalasa fi majlisihi, ikut ngaji bersama Ibnu Umar. Faqala Ibnu Umar, kum min majlisina, tolong pergi dari sini. Orang ini diminta pergi dari majlisnya Ibnu Umar. Fa'aba ayyakuma, namun orangnya tidak mau. Fa'arsala Ibnu Umar ila sahibi syurt. Kemudian Ibnu Umar menyuruh polisi. Sahibu syurtin, asyurti, petugas keamanan, disuruh oleh Umar, Aqim al-Qas, tolong dia minta pergi. Faba'atha ilaihi fa'aqamahu. Kemudian orang ini pun datang kepada orang tadi, fa'aqamahu, dan menyuruhnya untuk pergi dari majlisnya Ibnu Umar. Ulama di masa silam terkadang mengusir sebagian jamaah dari majelisnya karena beliau tidak suka kehadiran orang ini. Wallahu a'lam, bisa jadi kehadiran orang ini ganggu konsentrasi. Ada dia, saya nggak nyaman. Suruh dia pergi. Daripada kajiannya, nggak konsen. Mau menyampaikan sesuatu, nggak bisa maksimal. Dan itu haknya sahibul majelis. Haknya pemimpin majelis. Dan suasana seperti ini banyak dijumpai di majelis masa silam. Dia meminta kepada salah satu di antara atau orang yang tidak dia sukai untuk pergi meninggalkan majelis. Qala Amr ibnu Zurar rahimahullah, waqafa alayya Abdullah, yakni ibnu Mas'udin. Kata Amr bin Zurar, ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendatangiku, dan ketika itu wa ana aqussu, saya sedang menyampaikan kisah. Faqala, kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Amr, laqad ibtada'ta bid'atan dalalatan au innaka la ahda min Muhammadin wa ashabihi. Wahai Amr, kamu telah melakukan satu bid'ah yang sesat, atau kemungkinan yang kedua, kamu lebih hebat, lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan Muhammad dan para sahabatnya. Falaqad ra'aituhum tafarraqu anni hatta ra'aitu makani ma fihi ahadun. Setelah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan kalimat ini, aku lihat orang yang kumpul tiba-tiba bubar satu demi satu. Tafarraqu anni, mereka bubar dariku. Hatta ra'aitu makani ma fi ahadun, sampai saya melihat di tempat dudukku enggak ada satupun orang yang mau kumpul. Awalnya ramai orang mau mendengar, tiba-tiba semuanya bubar, hilang semuanya. Ini menunjukkan betapa hebatnya pengaruh peringatan yang disampaikan oleh para sahabat. Sehingga para ulama tabi'in, mereka begitu taat dengan arahan yang disampaikan oleh para sahabat. Qala Muawiyah bin Murrah. Muawiyah bin Murrah mengatakan, Sa'altul Hasan al-Basri. Aku pernah bertanya beberapa hal kepada Hasan al-Basri. Intinya membandingkan satu amal dengan amal mendengarkan seorang al-Qas. Aqra'u fi mushafi ahabbu ilaika am ajlisu ila Qasim. Mana yang menurut Anda lebih baik? Saya membaca Al-Qur'an ataukah saya duduk mendengarkan Al-Qas, tukang kisah? Qala iqra' fi mushafika. Kata Hasan al-Basri, baca saja Al-Qur'anmu, mushafmu. Qala a'udu maridon, aku menjenguk orang yang sakit. Ahabbu ilaika am ajlisu ila Qasim. Mana yang lebih kamu sukai? Mana yang lebih baik menurut Anda? Saya menjenguk orang sakit ataukah duduk mendengarkan al-qas, tukang pemberi kisah? Qala ud maridata. Kata Hasan, silahkan kamu jenguk orang sakit yang berada di dekatmu atau orang sakit yang kamu kenal. Maridah maknanya adalah orang sakit yang kamu kenal yang mau kamu jenguk. Orang sakitmu itu maksudnya tetanggamu atau kawanmu atau siapapun yang kamu kenal sedang sakit. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, asyi'u janazatan ahabbu ilaika am ajlisu ila qasin. Saya mengiringi jenazah dengan mendengarkan tukang kisah, mana yang lebih Anda sukai? Qala syi'u janazatika. Yang lebih aku sukai adalah ketika kamu mengiringi jenazahmu. Maksudnya apa? Jika ada tetanggamu yang meninggal atau kawanmu yang meninggal atau siapapun yang kamu kenal meninggal, mengiringi mereka lebih baik dibandingkan mendengarkan tukang kisah. Karena yang dimaksud jenazahmu di sini bukan berarti jenazah dia. Qultu ista'ana bi rajulun ala hajatin lahu ahabu ilaika Adhabu ma'ahu am ajlisu ila qasin. Kemudian saya bertanya lagi, jika ada orang yang bertanya, yang meminta pertolongan kepadaku, minta bantuan kepadaku untuk membantu urusannya, lalu aku pergi bersamanya dengan aku mendengarkan tukang kisah, mana yang lebih baik? Qala idhhab fi hajati akhi. Silahkan kamu bantu saudaramu. Sampai beliau memberikan jawaban, hatta ja'alahu khairan min majalisil faragh. Sampai Hasan al-Basri memberikan jawaban, ikut nimbrung di majlis faragh. Majlisul faragh, berarti dia majlis ngobrolnya hanya murni urusan dunia. Mungkin ngobrol ya, tentang jumlah korban Lombok, kenapa bisa terjadi seperti itu, kemudian analisis BMKG, atau tentang masalah politik, atau tentang masalah bal-balan. Majalisul faragh. Itu lebih baik dibandingkan mendengarkan majelisnya Al-Qas. Ini menunjukkan bagaimana ulama masa silam tidak suka dengan majelisnya Al-Qas. Kenapa? Karena majelisnya Al-Qas itu tidak lepas dari kedustaan. Qala Abu Idris Al-Khawlani, li'an ara fi nahiyatil masjid naran ta'ajjaja ahabbu ilayya min an ara qasan yaqussu. Saya melihat di sudut masjid ada api yang menyala-nyala. Ta'ajjaja, bulat-bulat ya. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai dibandingkan aku melihat ada tukang kisah di sudut masjid sedang menyampaikan kisahnya. Karena kalau api ngerusak fisik bangunan masjid, sedangkan tukang kisah ngerusak pemahaman seseorang, merusak agamanya. Qala Dhamrah rahimahullah, qultu lithawri, kata Dhamrah rahimahullah, saya pernah bertanya kepada Sufyan al-Thawri, nastaqbilul qasa biwujuhina, bolehkah kita menghadap kepada tukang kisah dengan wajah kita? Qala, kemudian beliau mengatakan, wallul bid'a zuhurakum, belakangi saja bid'ah itu ke arah belakang kalian. Jadi ketika melihat tukang kisah, tidak perlu menghadap, tapi berpaling. Dan tidak usah menghadapkan wajahnya kepada mereka. Qala Abu Ma'mar rahimahullah, ra'aitu sayyaran ibnu Abi Sayyar, annal hakama, anna abal hakami yastaku. Ra'aitu sayyaran ibnu Abi Sayyar, abal hakam yastaku ala babil masjid. Kita ulangi baca ya. Saya melihat Sayyar bin Abi Sayyar, dan dia adalah Abul Hakam, sedang bersiwak di pintu masjid. Wa qasun yaqussu fil masjid. Dan ketika itu ada seorang al-qas sedang menyampaikan kisah di masjid. Faqila lahu, akhirnya ada orang yang bertanya, ya Abul Hakam, wa Abul Hakam, innan nasa yanduruna ilaika. Semua orang memperhatikan kamu. Kamu ini aneh sendiri, ada pengajian. Dan pengajian isinya apa? Penyampaian kisah disampaikan oleh al-qas, tapi kamu malah gosok gigi di pintu masjid. Banyak orang memperhatikan kamu. Faqala, kata Abu al-Hakam, inni fi khairin mimma hum fihi. Yang aku lakukan lebih baik dibandingkan yang mereka lakukan. Ana fi sunnatin wa hum fi bid'atin. Saya sedang melakukan sunnah bersiwak, sementara mereka sedang melakukan bid'ah, mendengarkan kisah, menyampaikan mau'idhah melalui kisah-kisah. Disebut oleh Sayyar bin Abi Sayyar dengan perbuatan bid'ah. Qala Malikun rahimahullah, wa innil akrahul qasasa fil masjid. Imam Malik rahimahullah mengatakan, aku sangat membenci kisah disampaikan di masjid. Wala ara ayu jelasa ilaihim. Dan menurutku majelisnya tidak perlu dihadiri. Wa innal qasasa la bid'atun, Sesungguhnya banyak kisah ketika ngaji itu termasuk bid'ah. Walaysa 'alan nasi ayyastaqbiluhum kal khatib. Dan seseorang tidak harus atau masyarakat tidak harus menghadap mereka sebagaimana khatib. Wa kana Ibnu al-Musayyib wa ghairuhum yatakhallafuna wal qasu yaqussu. Dan dulu Ibnu al-Musayyib dan para ulama sebelumnya dan para ulama yang lainnya, mereka meninggalkan majlis mereka, mereka meninggalkan majlis tukang kisah wal qasu yaqussu, sementara tukang kisah itu sedang menyampaikan pengajian, sedang meramaikan kisahnya, sehingga nggak pakai izin tapi langsung pergi. Padahal ada bermajelis, ketika mau meninggalkan majelis bagaimana? Izin dulu. Izin baru kemudian pergi. Tapi di sini mereka tidak izin, tapi langsung pergi. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Akdzabun nasi al-qisas was-su'al. Su'al atau su'al? Ada hamzanya enggak? Akdzabun nasi al-qisas was-suwal wa ma ahwajun nasi ila qasin saduqin li'annahum yadhkuruna al-mauta wa 'adzab al-qabri qila lahu akunta tahdhur majalisahum qala la. Kata Imam Ahmad, orang yang paling pendusta adalah al-qisas dan as-suwal. Apa makna as-suwal? Makna soal, orang yang banyak meminta. Soal dari kata sa'ala. Nah, wallahu alam, mungkin yang boleh maksud adalah orang yang suka meminta. Tapi di sini tidak ada hamzahnya. Karena secara kata dasar sama dari kata sa'ala. Wa ma ahwajun nasi ila qasin saduq. Dan masyarakat sangat membutuhkan tukang kisah yang jujur. Li'annahum yadhkuruna al-mauta wa adzab al-qabr. Karena al-qas saduq, tukang kisah yang jujur, itu sering bercerita tentang kematian dan azab kubur. Qila lahu, kemudian ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, akun tatakhduru majalisahum, apakah anda juga ikut hadir dalam majlis tukang kisah tadi? Qala, kata Imam Ahmad, tidak. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, qila lahu law ra'aita qasan sadiqan akunta majalisahum. Kalaupun di sini ada tukang kisah yang jujur, yang dia tidak pernah berkisah kecuali benar, apakah anda akan duduk bersama mereka? Duduk di majelis mereka? Qala, kata Imam Ahmad, tidak. Dan wallahu alam, menunjukkan kalau para ulama di masa silam tidak suka memberikan mau'idah melalui al-qasas. Sehingga kisah itu hanya sedikit yang disampaikan dalam kajiannya. Lebih banyak kepada penyampaian tentang ahkam. Karena kisah itu datangnya dari siapa? Datangnya dari manusia. Dulu ada cerita kayak gini, dulu ada cerita kayak gini. Dan itu bukan wahyu. Kecuali kisah yang ada dalam Al-Quran, atau kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun itu disampaikan dalam rangka untuk memberikan pelajaran. Makanya kisah dalam Al-Quran itu tidak bersambung, tidak runut ya. Kadang cuma sepenggal kecil, tiba-tiba nyambungnya langsung jauh, kecil langsung dewasa. Prosesnya seperti apa? Kita enggak tahu. Nabi Musa alaihi salatu wasallam diceritakan oleh Allah tentang bagaimana ketika beliau lahir. Setelah itu langsung nyambung ke besar. Nabi Musa ketika usia SD gimana? ketika usia remaja seperti apa? Wallahu'alam. Sehingga kisah dalam Al-Quran itu tidak bisa didongengkan. Karena yang diinginkan bukan untuk jadi hiburan, tapi yang diinginkan adalah diambil pelajaran. Qala Abul Malih rahimahullah. Dzakara Maimun ibn Mihran Al-Qussas. Wa qala la yukhti'ul qasu thalathan. Imma ayusammina qawluhu bima yahzilu dinahu wa imma ayyujiba nafs bi nafsihi wa imma ayya'mura bima la yaf'al. Atau di sini mungkin lebih lebih tepat disebut dzukira. Pernah disebutkan di majelisnya Maimun bin Mihran tentang Al-Qussas. Ada orang yang bertanya, gimana sikap kita terhadap Al-Qussas? Faqala, kata Maimun, la yukhti'ul qasu thalathan. Tukang kisah Al-Qussas itu tidak pernah keluar dari tiga hal ini. Hanya ada tiga kemungkinan ini. Yang pertama, ayyusammina qawlahu bima yahzilu dinahu. Dia membuat gemuk ucapannya sementara membuat kurus agamanya. Artinya dia lebih dominan menyampaikan ucapan pribadinya dibandingkan menyampaikan dalil. Karena dia lebih banyak berkisah. Wa imma ayyujiba bi nafsihi. Atau dia ujub dengan dirinya. Kisah tadi membuat ujub dirinya. Wa imma ayya'mura bima la yaf'al, atau dia menyuruh orang sementara dia sendiri tidak melakukannya. Dia membuat permisalan-permisalan yang terlalu lebay, terlalu jauh sementara dia sendiri tidak melakukannya. Qala Ja'far bin Muhammad At-Tayalisi. Shalla Ahmad bin Hanbal wa Yahya ibn Ma'in fi Masjidir Rusafah. Suatu ketika Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in salat di Masjid Rusafah. Faqama baina aydihim qasun. Selesai salat, ada tukang kisah maju ke depan. Faqala haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya ibn Ma'in. Qala, si tukang kisah ini menyampaikan hadis. Saya pernah mendapatkan hadis dari Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Keduanya mengatakan, haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anasin. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin minha tayran. Minqaruhu min dhahabin wa rishuhu min marajan. Si tukang kisah ini menyampaikan, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka Allah akan menciptakan dari setiap kata yang dia ucapkan seekor burung. Minqaruhu min dhahab, paruhnya dari emas. Sementara rishnya, bulunya dari marojan. Mirjan itu apa? Putiran. Dia termasuk perhiasan di masa silam. Mutiara. Warishuhu min marajan, dan bulunya dari mutiara. Wa akhadha fi qissatin nahwan min 20 waraqatan. Kemudian beliau menyampaikan kisah yang dibaca dalam 20 kertas catatannya. 20 lembar kertas catatannya. Faja'ala Ahmad ibn Hanbal yanzuru ila Yahya bin Ma'in wa Yahya yanzuru ila Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in saling lihat-lihatan. Merasa terheran. Faqala lahu anta haddatsahu bihadza? Kamu pernah menyampaikan hadis ini kepadanya? Faqala wallahi ma sami'tu bihadza illa sa'ata. Demi Allah, belum pernah aku mendengar ini kecuali sekarang. Padahal orang tadi menyampaikan apa? Haddatsana Ahmad bin Hanbalin wa Yahya ibnu Ma'in. Dia enggak sadar kalau di tengah mereka ada dua orang ini. Falamma faragha min qasasihi, kemudian setelah orang ini selesai dari kisahnya, wa akhadha qutai'at, thumma qa'ada yantadhiru baqiyataha. Al-qutai'at apa? Qati'ah, potongan. Kemudian beliau duduk atau orang ini duduk menunggu sisanya. Qala asyara lahu Yahya ibn Ma'in biyadihi, ta'al. Kemudian Yahya bin Ma'in memanggil orang ini, berisyarat dengan tangannya, ta'al kemari. Mungkin di awe-awe. Faja'a mutawahiman linawwalin. Maka dia pun datang menyangka Yahya bin Ma'in akan ngasih hadiah. Nala syai'an, dia akan mendapatkan sesuatu. Dan tukang qas di masa silam itu berharap bisa mendapatkan hadiah. Setelah dia bercerita, faqala lahu Yahya, kemudian Yahya bertanya, man haddatsaka bihadzal hadis? Siapa yang pernah menyampaikan hadis ini kepadamu? Faqala Ahmad bin Hanbalin wa Yahya bin Ma'in. Lalu dia dengan pedenya mengatakan, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Faqala, lalu beliau mengatakan, ana Yahya bin Ma'in. Saya Yahya bin Ma'in. Wa hadha Ahmad bin Hanbal. Dan ini Ahmad bin Hanbal. Ma sami'na bihadha qattun fi hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kita dengar semacam ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana la budda wal kadhibu ala ghairina. Jika itu yang kamu sampaikan, pasti ada kedustaan yang disampaikan oleh selain kami. Faqala lahu, kemudian orang ini bertanya, anta Yahya bin Ma'in? Apa betul kamu Yahya bin Ma'in? Qala na'am. Jawabannya betul. Qala lam azal asma'u anna Yahya bin Ma'in ahmaku ma tahaqqaqtu illa sa'ata. Kemudian orang ini mengatakan, sungguh saya tidak pernah mendengar bahasanya Yahya bin Ma'in itu lebih bodoh dibandingkan apa yang saat ini saya jumpai. Illa sa'ata, kecuali sekarang. Faqala lahu Yahya. Kemudian Yahya bertanya, kaifa alimta anni ahmak? Dari mana kamu tahu kalau saya ini orang bodoh? Qala ka'allaysa fid dunya Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairikuma. Di dunia ini apa enggak ada Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua? Belum pernah saya mendengar Yahya bin Ma'in yang lebih bodoh dibandingkan dirimu. Di dunia ini Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal tidak hanya kalian berdua. Qad katabtu an sab'ata asyara Ahmad bin Hanbalin wa Yahya bin Ma'in. Saya telah menulis cerita dari 17 Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Maka Ahmad bin Hanbal itu jumlahnya banyak, Yahya bin Ma'in juga jumlahnya banyak. Wa wada'a Ahmad kumahu 'ala wajhihi wa qala da'hu yakum. Fa qama kal mustahzi'i bihima. Akhirnya Imam Ahmad meletakkan kumnya, meletakkan lengan bajunya di wajahnya. Allah alam, mungkin beliau merasa malu dengan melihat orang seperti ini. Enggak nyambung ketika diajak diskusi. Waqala, dan beliau mengatakan, da'hu yakum, tinggalkan saja orang ini. Waqama kal mustahzi'i bihima, orang ini pun berdiri seolah-olah dia menghina Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Subhanallah ya. Ini di zaman mereka ada orang model kayak gini, mengatakan saya dapat hadis dari Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad. Kemudian ketika ditanya, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad, di dunia ini tidak cuma kamu berdua, yang lain juga banyak. Ternyata dia punya catatan ada 17 Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Nah, min ajaibid dunya, bagian dari keajaiban dunia. Qala Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah, walamma dakhala Sulaiman bin Mihran al-A'mashu al-Basrata. Ketika Sulaiman bin Mihran al-A'mash masuk ke kota Basrah, nadhara ila qasin yaqussu fil masjid. Beliau melihat ada tukang kisah menyampaikan kisah di masjid. Faqala haddatsana al-A'mash, haddatsana al-A'mash an Abi Ishaq wa haddatsana al-A'mash an Abi Wa'il. Al-A'mash datang di sebuah masjid, kemudian orang ini menyampaikan hadis. Saya mendapatkan hadis dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abu Ishaq. Saya mendapatkan hadis dari Imam, dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il. Qala fatawassata Al-A'mash al-halqa. Kemudian Imam Al-A'mash mendekat sampai beliau berada di tengah halaqah ini. Wa rafa'a yadayhi. Lalu beliau mengangkat tangannya. Wa ja'ala yantifu sya'ra ibtayhi. Kemudian beliau mencabut bulu ketiaknya. Diangkat tangannya sambil mencabut bulu ketiak. Mungkin pakaian beliau menggunakan rida. Sehingga ketika dicabut bulu ketiaknya, beliau mencabut bulu ketiaknya, kelihatan ketiaknya. Faqala lahul qas. Akhirnya sang ustaz menegur. Si tukang kisah ini menegur. Ya Syekh, ala tastahyi? Wahai orang tua, apa kamu enggak malu di majelis ilmu cabut ketiak? Cabut bulu ketek. Nahnu fi ilmin wa anta taf'alu hadha. Kita ini sedang belajar. Ini tidak menghormati majelis ilmu. Sementara Anda melakukan seperti ini. Faqala al-A'mashu, kemudian A'mash mengatakan, alladhi ana fihi, yang sedang saya lakukan sekarang, khairun min alladhi anta fihi, lebih baik dibandingkan apa yang kamu lakukan. Qala, lalu beliau bertanya, lalu orang ini bertanya, kaifa dhalika, kok bisa? Qala li'anni fi sunnatin wa anta fi kadhibin. Karena saya sedang melakukan sunnah sementara kamu berbohong. Ana al-A'mash, akulah al-A'mash. Ma haddatsu kami mimma taqulu syai'an. Belum pernah aku menyampaikan satu hadis seperti yang kamu sampaikan. Falamma sami'a an-nasu ma dzakara al-A'mashu infaddu 'anil qas. Ketika para jamaah mendengar apa yang disampaikan oleh Al-A'mash, mereka pun bubar dari majelisnya Al-Qas tadi. Wajtama'u hawlahu, akhirnya mereka malah kumpul di sekitarnya Al-A'mash. Wa qalu hadditsna ya Aba Muhammad. Lalu mereka meminta tolong sampaikan kepada kami hadis wahai Abu Muhammad. Yang ini menunjukkan bahasanya ahli hadis di masa silam itu dinantikan hadisnya oleh para masyarakat. Dan wallahu alam, yang namanya nama itu lebih dikenal dibandingkan wajah. Saya kenal Ustadz Fulan, saya kenal tokoh Fulan, tapi saya nggak tahu wajahnya. Di masa silam, nama Imam Ahmad dikenal di mana-mana. Nama Yahya bin Ma'in dikenal di mana-mana sebagai Al-Muhaddits. Nama Al-A'mash dikenal di mana-mana. Sampai orang menyampaikan hadis atas nama mereka, sementara dia nggak kenal kalau yang bersangkutan ada di majelisnya. Qala Abu Kilabah rahimahullah, ma amata al-ilma illa al-qussas. Tidak ada yang mematikan ilmu kecuali para tukang kisah. Yujalisu ar-rajulu ar-rajula al-qussasa salasan sanatan fala yata'allaku minhu syai'un. Ada orang yang duduk kepada seorang tukang kisah selama setahun dan dia tidak mendapatkan catatan apapun darinya. Wa yajlisu ilal ilmi fala yaqumu hatta yata'allaqu minhu syai'un. Sementara orang duduk kepada majelis ilmu, dan ketika orang ini berdiri, maka dia sudah mendapatkan catatan ilmu. Ta'allaqa minhu syai'un. Ada sesuatu yang menggantung darinya, atau dia mendapatkan catatan ilmu. Dan inilah bedanya antara majelisnya alim dengan majelisnya al-qas. Untuk bisa menyebutkan contoh majelis al-qas di zaman kita sangat banyak sekali. Sehingga ketika orang itu duduk, coba ketika majelisnya bubar, apa yang bisa dia dapatkan? Cuman komentar, ustadznya lucu, atau kajiannya gayeng dagel. Bukan catatan ilmu yang didapatkan. Qala Asim ibnu Bahdalah rahimahullah, kunna na'ti Aba Abdurrahman As-Sulami wa nahnu ghilmatun aifa, fayaqulu la tujalisul qusas, wa qala la yujalisuna may yujalisunal qusas. Qala ittaqul qusas. Aifa dari kata yafi, maknanya adalah asyab idza syarafal ihtilaf. Kata Asim bin Bahdalah, kami pernah mendatangi Abu Abdurrahman As-Sulami, dan ketika itu kami masih anak-anak aifa. Maksudnya adalah remaja yang mendekati mimpi basah, yang mendekati baligh. Fayaqulu, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami berpesan, jangan duduk di majelisnya Al-Qusas. Jangan duduk di majelisnya orang yang duduk kepada Al-Qusas. Jangan berguru kepada muridnya Al-Qusas. Wa qala, beliau juga mengatakan, ittaqul qusas, waspadailah para tukang kisah. Qala Ibrahim Al-Harbi, haddatsani Syujja' ibn Makhlad Al-Fallas. Qala laqiyani Bishr ibn Al-Harith ibn Al-Hafi, wa ana uridu majlisa Mansur ibn Ammar Al-Wa'id Al-Qas. Faqala li, wa anta ya Syujja', wa anta aidan ya Syujja', irji irji. Qala faraja'tu. Ibrahim Al-Harbi rahimahullah bercerita, saya pernah mendapatkan kisah dari Syujja' bin Makhlad Al-Fallas. Saya bertemu dengan Bishr ibn Harith Al-Hafi, dan ketika itu saya ingin mendatangi majlisnya Mansur bin Ammar Al-Wa'id Al-Qas, tukang kisah yang pintar menyampaikan nasihat. Faqala li, kemudian Bishr menyampaikan kepadaku, wa anta ya Syujja', wa anta aidan ya Syujja', irji irji. Wallahu a'lam. Maksudnya ya, intinya beliau disuruh kembali. Qala faraja'tu, kemudian aku pun kembali. Qala Ibrahim, law kana hadha khairun la sabaqa ilaihi Sufyan ats-Tsauri wa Waqi ibn al-Jarrah wa Ahmad ibn Hanbal wa Bishr ibn al-Harith. Kata Ibrahim, andaikan mengikuti majlisnya tukang kisah ini satu kebaikan, tentu akan dilakukan oleh Sufyan ats-Tsauri, Waqi ibn al-Jarrah, Ahmad bin Hanbal, dan Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Dan masih panjang keterangan para ulama tentang dhammul qusas, yang menunjukkan betapa jeleknya orang-orang tukang kisah. Insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.